Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabih Ijtima'ul Juyushi al-Islamiyyati 'ala al-Harbil Mu'attilah wal Jahmiyah. Dhikru qawli Abi Amr at-Talamanqi. Qala fi kitabih fil Usuli أجمع المسلمون من أهل سنة على أن الله استوى على العرش بذاته. وقال في هذا الكتاب أيضا أجمع أهل سنة أجمع أهل سنة على أن الله على العرش على الحقيقة لا على المجاز. ثم ساق بسنده عن مالك قوله الله في السماء وعلمه في كل مكان. ثم قال في هذا الكتاب وأجمع المسلمون من أهل سنة على أن معنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم ونحن ذلك من القرآن أن ذلك علمه وأن الله فوق السماوات بذاته مستوي على عرشه كيف شاء. هذا لفظه في كتابه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. الإخوة في الله kita melanjutkan pembahasan kitab Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah al-Harbil Mu'attilah wal-Jahmiyah tentang perkataan murid-murid Imam Malik rahimahullah. Pada kesempatan yang sebelumnya kita telah menyebutkan bagaimana pandangan Imam Malik tentang Allah di atas arasnya bersemayam. Kemudian kita nukil sebagian daripada perkataan muridnya. Kita lanjutkan. Dzikru qawli Abi Umar At-Talamanqi Ahmad bin Muhammad bin Abdullah Al-Ma'afiri Al-Andalusi dari Andalus. Kana imaman fil Qur'ani wa ulumihi. Ulama yang menguasai ilmu tentang Qur'an, Qur'an dan ilmu-ilmunya. Walahu inayatun bil hadithi wa ulumihi. Dia juga memiliki ilmu tentang hadis dan tentang hadis dan ilmu-ilmunya wa rijalihi dan para perawinya. Wa kana hafizan lis sunani jami'an laha. Dan dia termasuk salah seorang penghafal kitab-kitab sunnah. Kitab-kitab hadis, mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Ya. Dan dia ini wafatnya pada tahun 429 Hijriah. Ya. Menunjukkan bahwasanya perkataan ini perkataan yang lama. Jangan dianggap orang yang mengatakan Allah di atas arsy bersemayam itu Wahabi. Gara-gara Syekh Muhammad yang mengatakannya, ini telah ada jauh-jauh hari. Pada abad ke-4. Ya, pada abad ke-2, pada abad ke-1 dan inilah ya akidah Ahlussunnah. Jadi jangan tertipu mengatakan ini paham Wahabi. Bukan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak pernah membawa paham yang baru dalam agama. Tidak ada paham baru. Ya, dalam bab akidah, akidahnya akidah Nabi dan para sahabat, ashabul hadis, as-salafus salih. Dalam bab fiqih, madhabnya Ahmad bin Hanbal. Tidak ada yang namanya Wahabi. Kecuali hanyalah merupakan gelar-gelar yang dilemparkan agar orang lari daripada akidah yang benar. Apa kata Abu Amr At-Talamanqi ini tentang Allah? Dan dia adalah ya orang-orang yang merupakan murid Imam Malik rahimahullah, ulama Malikiyah. Qala fi kitabihi fil Usul, dalam kitabnya Al-Usul, nama kitabnya Al-Usulu ila Ma'rifatil Usul. Ya. Ijma'ul Muslimuna min Ahli Sunnah. Telah tegak ijma', kesepakatan kaum muslimin dari Ahli Sunnah. Ini Ahlu Sunnah sebenarnya, bukan Ahlu Sunnah yang dibuat-buat. Ya, banyak orang menyebutkan dirinya sebagai Ahlu Sunnah sejati. Ya, aswaja Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi bagaimana Ahlu Sunnah Jamaah sebenarnya? Ini dia. Ya, dari zaman ke zaman, Nabi dan para sahabatnya mengikuti Sunnah. Mereka Ahlu Sunnah wal Jamaah, mengikuti cara beragama Nabi. Mereka lausul al-husnul jamaah. Ya, bukan dia yayasan, bukan dia ormas, tidak. Ini adalah akidah, ini adalah merupakan agama. ajma'al muslimuna min ahli sunnah, telah tegak ijma' kesepakatan kaum muslimin dari ahli sunnah, ala annallaha istawa ala arsyihi bidhati, Allah memang benar-benar bersemayam di atas arasnya, mau apa lagi? Ya, ini akidah ahli sunnah sebenar-benarnya. Banyak orang mengaku berakidah ahli sunnah, tapi akidahnya bukan akidah ahli sunnah, akidahnya akidah ahlul kalam. Ya. Waqala fi hadzal kitab aidan, dia juga menyebutkan dalam kitabnya ini, ajma' ahlus sunnati ala anna Allah 'alal 'arsy 'alal haqiqah. Telah tegak kesepakatan ahlus sunnah, memang benar-benar Allah di atas aras bersemayam. 'Alal haqiqah, dengan sebenar-benarnya. La 'alal majaz, bukan bahasa kiasan. Sebagaimana orang-orang ahlul kalam mengatakan ini bahasa kiasan majaz. Tak mungkin Allah bersemayam, tapi maknanya menguasai arasy. Kenapa kau katakan Allah tak bersemayam? Karena bersemayam sifatnya makhluk. Ya. Berarti Allah butuh kepada tempat dan semacamnya yang kita ulang-ulang selalu. Mengapa kau katakan Allah menguasai arasy? Kalau begitu engkau juga menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk juga memiliki sifat, sifat menguasai. Kalau mereka mengatakan Allah tentunya berbeda menguasai arasy dengan makhluk menguasai kepemilikannya, katakan juga tentulah bersemayamnya Allah di atas aras berbeda dengan bersemayamnya raja di atas singgasananya. Ya, kemana mereka berlari, ke situ mereka akan terjebak sendiri. Bukan tangan Allah mustahil memiliki tangan. Kenapa? Yang memiliki tangan makhluk. Kalau Allah bertangan berarti seperti makhluk. Ya, jadi maknanya apa? Maknanya kekuasaan. Baik, makhluk juga punya sifat kekuasaan. Allah menciptakan Adam dengan kekuasaannya, bukan dengan dua tangannya, tapi dengan kekuasaannya. Kita katakan makhluk juga punya kuasa. Mengapa kau tolak Allah memiliki sifat tangan, kau tetap Allah memiliki sifat kuasa? Kata dia, iya, sifat tangan tak masuk akal. Jadi apa? Karena tak masuk di akal kami, maka sifat itu kami takwilkan menjadi sifat kuasa. Ya, mengapa kau katakan Allah SWT memiliki kekuasaan? Berarti kau telah menyamakan Allah dengan makhluk yang juga punya kekuasaan. Kalau mereka berkata berbeda kekuasaan Allah dan kekuasaan makhluk, katakan pula berbeda bersemayamnya Allah dengan bersemayamnya makhluk, selesai. Kemanapun mereka berlari, ke sana mereka akan terbentur. Ya. Bukan Allah turun mustahil, tapi rahmatnya baik. Mengapa kau tolak bagi Allah subhanahu wa ta'ala sifat turun? Ini sifat makhluk. Tapi maksudnya adalah iradah, kehendak Allah untuk menyebarkan rahmatnya. Baik, manusia pun punya sifat kehendak. Mengapa kau katakan Allah berkehendak? Makhluk pun berkehendak. Dia mengatakan berbeda kehendak makhluk dan kehendak Allah. Katakan pula seperti itu, berbeda turunnya Allah dengan turunnya makhluk ini. Dari itu gitu saja. Ya. Thumma saqa bi sanadihi alam an Malikin. Kemudian dia menyebutkan dengan sanadnya dari Imam Malik rahimahullah, qauluhu Allah fis sama. Kata Imam Malik, Allah itu di atas langit. Dan Imam Malik guru Imam Syafi'i, wa ilmuhu fi kulli makan, dan ilmunya ada pada setiap tempat, bukan zatnya. Thumma qala fi hadzal kitab, kemudian dia berkata dalam kitabnya ini, wa ajma'al muslimuna min ahli sunnati ala anna ma'na qawlihi ta'ala, telah tegak kesepakatan sunnah ma'na atau tafsiran dari firman Allah, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada, bukan dengan zatnya. Mustahil, dia maha besar, begitu kecilnya alam semesta ini baginya. Bagaimana dia bersama kita dengan zatnya? Subhanallah. Tak masuk akal. Bumi ini digenggamnya hari kiamat, langit digulungnya. Bagaimana dia dengan zatnya bersama makhluk? Dia maha besar. Itu yang kita ucapkan setiap saat. Allahu Akbar dalam sholat kita ketika azan dikumandangkan. Bagaimana dikatakan dia dengan zatnya bersama makhluk? Ya, apa, maka maknanya apa? Ya, wa nahwu dzalika minal Qur'an, dan yang semacam ini daripada ayat-ayat Al-Qur'an, wa huwa ma'akum aina kuntum. Ya. dan yang semakna dengannya anna dzalika ilmuhu, yang bersama makhluk dimanapun berada ilmu Allah. Allah mengetahui dengan ilmunya setiap makhluk dimanapun mereka berada, kapanpun mereka berada. Wa annallaha fawqa as-samawati bidzatihi, tapi Allah di atas seluruh langit, seluruh langitnya dengan zatnya, di atas seluruh langitnya. Ala arsyhi mustawin ala arsyhi kaifa sya, bersemayam di atas arasy sebagaimana dia kehendaki. Hadza lafdhuhu fi kitab innah, redaksi daripada Imam Abu Amr At-Talamanki rahimahullah al-Andalusi, dari negeri Andalus sana Spanyol, yang sekarang menjadi negeri kufar yang lepas daripada kaum muslimin. Kenapa lepas? Karena mereka meninggalkan akidah Islam, karena mereka meninggalkan syariat Islam, akhirnya mereka pun ya lepas daripada Islam, dijajah, dikuasai oleh kaum kafirin. Tinggallah di Andalus sana singa-singa, tinggallah istana-istana, ya peninggalan daripada kejayaan masa silam, masjid-masjid besar yang telah dirubah fungsinya menjadi museum, menjadi gereja dan semacamnya, ya dampak daripada meninggalkan akidah Islam dan syariat Islam. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Dikru qawli Bukhari al-Maghribi al-Imam al-Hafidhi Abi Umar bin Abdul Barri Imam Sunnati fi zamanih rahimahullahu ta'ala. Sebuka. Ini sekarang perkataan Al-Hafidhul Maghrib, namanya Al-Imam Abu Amr Ibn Abdul Barr, Imam Sunnah di zamannya. Ya, ulama Malik, ulama-ulama daripada ulama bermazhab Malik yang paling terkenal. Dialah yang paling dalam membahas mensyarah kitab Muwatta' gurunya Imam Malik rahimahullah dalam kitab yang besar. Ya. Apa dia katakan? Naam, iqra. Qala fi kitabih At-Tamhid fi syarh al-hadis ats-tsamin li Ibn Shihab an Abi سلامة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد لا يختلف أهل الحديث في صحته. كمل وفيه وفيه دليل على أن الله جل وعلا في السماء على الأرش من فوق السبع سماوات كما قالت الجماعة وهو حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم إن الله في كل مكان وليس على الأرش ودليل على صحة ما قاله أهل الحق في ذلك قوله تعالى الرحمن على الأرش استوى. أسبك. dalam kitab beliau namanya At-Tamhid. Tamhid adalah kitab yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibn Abdul Bar, mensyarah, menjelaskan kitab Al-Muwatta' Imam Malik rahimahullah. Kitabnya tebal, belasan jilid. Dan dia menulis kitab Tamhid sesuai dengan Tariqatul Muhadithin untuk mensyarah kitab Muwatta'. Dia tulis satu kitab lagi ala Tariqatul Fuqaha dengan metodenya ahli fiqih. Nama kitabnya Al-Istidhkar, lebih tebal lagi daripada kitab Tamhid, 30 jilid lebih kitab tersebut, ya, dengan berbeda-beda cetakan. Inilah ulama besar di zamannya, dikenal dengan nama Ibnu Abdul Barr. Dalam kitabnya Tamhid, ketika dia menjelaskan hadis yang ke-8 dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, qala Nabi SAW bersabda, yanzilu Rabbuna kulla laylatin ila sama'id dunya, Tuhan kita turun setiap malam ke langit dunia, hina yabqa thuluthul laylil akhir, ketika bersisa sepertiga malam terakhir. Wayaqulu, maka dia akan berkata, man yad'uni, adakah yang mau berdoa kepadaku, fa astajibalah, kukabulkan doanya, man yas'aluni, adakah yang meminta kepadaku permintaan? Fa'utiyah, akan kukabulkan permintaannya. Man yastaghfiruni, adakah yang memintakan ampunan untukku? Fa'aghfirullah, akan ampuni dia. Ini hadis atau kata Al-Hafidh Ibn Abdul Barr, hadha hadithun thabitun min jihatin naql. Hadis ini hadis yang sahih dari sisi penukilan, periwayatan sahih. Sahihul isnad, sanadnya pun sahih. Para perawinya semuanya selamat. La yakhtalifu ahlul hadithi fisihatihi. Tidak ada perbedaan ulama-ulama hadis dalam kesahihan hadis ini. Allah turun sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Ya. Tentunya turunnya tak sama dengan turunnya makhluk. Takkan mungkin Allah dalam makhluk, tak mungkin makhluk dalam Allah jalla fi'ula. Bagaimana turunnya? Jangan kau tanya, yang penting kau imani. Yang penting tidak akan mungkin sama dengan turunnya makhluk. Dan senantiasa Allah selama-lamanya di atas makhluk. Sifat di atas makhluk itu sifat, namanya bahasa Arabnya al-ulu. Sifat maha tinggi di atas makhluk ini sifat dhati. Maksud sifat dhati adalah sifat yang selama-lamanya melekat dengan Allah. Tidak pernah Allah sedikit pun ya, kecuali disifati dengan sifat tersebut. Sifat dhatiyah, contohnya sifat wajah, sifat tangan, itu sifat dhatiyah. Ya, selama-lamanya Allah. Sifat ilmu, memiliki ilmu, sifat mendengar, sifat melihat, selama-lamanya, namanya sifat dhatiyah. Karena sifat-sifat Allah itu ada yang kembali kepada sifat dhatiyah yang melekat dengan diri Allah selama-lamanya. Ada sifat fi'liyah. Apa itu sifat fi'liyah? Sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah, kapan dia mau, kapan dia berkehendak, dia buat, dia lakukan, namanya sifat fi'liyah. Seperti sifat rahmat, itu sifat fi'liyah. Kapan dia mau, dia rahmati hamba-hambanya. Kapan dia mau, dia cabut daripada hambanya rahmatnya, dia azab. Ya, bersemayam di atas aras, ini sifat fi'liyah. Berarti terpulang kepada Allah. Kapan dia mau bersemayam, dia bersemayam. Ya. Tapi sifat di atas seluruh makhluknya itu sifat dhatiyah. Selama-lamanya Allah di atas hamba-hambanya. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dialah yang maha perkasa di atas seluruh hambanya. Maka tatkala dia mengatakan turun ke langit dunia, kita meyakini tak akan mungkin sama dengan turunnya makhluk. Kita meyakini selama-lamanya Allah di atas seluruh hamba-hambanya, di atas seluruh makhluknya. Tidak pernah dia dalam alam ciptaannya, tidak pernah alam ciptaannya dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Antara keduanya terpisah. Ya, tak akan mungkin menyatu. Ini akidah kita. Jadi datanglah orang yang menggunakan analoginya, berfikirnya, kiasnya, menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau Allah turun berarti siapa di atas aras? Kalau Allah turun berarti ke langit setiap malam, malam berbeda-beda. Malam di Tiongkok tak sama dengan malam di California. Berarti Allah tak naik-naik. Allahu Akbar. Ya, andai kata Allah di atas berarti Allah bertempat. Ya, karena atas adalah merupakan jihad arah. Ya, subhanallah. Padahal kita katakan ini semua bagi makhluk. Bagi Allah tak ada siang, tak ada malam. Kiamat kapan jadinya kiamat? Hari Jumat. Jangan kau katakan nanti berarti kalau hari Jumat, Jumat di Tokyo tak sama dengan Jumat di Amerika. Sudah kiamat di Amerika, Tokyo belum. Ini cara berpikir orang-orang yang memang subhanallah memaksakan alam fikirnya yang dangkal untuk dapat mengetahui bagaimana kebesaran Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tolak semua. Nanti udah kiamat nanti di Amerika, sini belum, masih ada beda. Beda 11 jam contohnya. Ya. Bagi Allah tak ada siang malam, itu bagi kita. Bagi Allah tak ada atas bawah. Itu kita. Allah selama-lamanya di atas hamba-hambanya. Bukan maknanya Allah diliputi oleh tempat mustahil, karena tempat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada di atas aras makhluk. Makhluk terakhir itulah aras. Di atasnya tak ada lagi yang namanya makhluk, yang ada hanyalah Allah Jalla fi'ula. Jadi kita meyakini Allah turun. Iya, turun. Berarti-berarti, jangan kau katakan berarti-berarti. Jangan usah kau bahas turunnya Allah. Turunnya malaikat aja kau tak bisa membayangkannya. Bagaimana turunnya malaikat dari Allah ke langit dunia, terus ke bumi ini. Jangan kau tanyakan. Subhanallah. Kau imani. Dengan meyakini tak akan sama Allah dengan makhluk. Selesai. Jangan kau tolak. Jangan kau tukangi. Kau tafsirkan. Bukan turun. Ini Wahabi yang mengatakan demikian karena akalnya masih original. Orang Wahabi itu bodoh-bodoh. Akalnya original, tak pernah dipakai untuk berpikir sehingga mereka terima. Berarti mereka menganggap para sahabat semuanya bodoh-bodoh. Mereka diam sebagaimana kita diam. Subhanallah, ini penghinaan kepada hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Menolak keterangan dari Nabi. Nabi yang mengatakan turun, sahabat semua diam tak bertanya, kok datang orang belakang mengatakan bukan turun? Apakah mereka lebih pintar daripada Nabi, lebih pintar daripada para sahabat? Apakah para sahabat tak paham bahasa Arab, mereka lebih paham daripada para sahabat? La ilaha illallah. Ya, ini bencana, musibah, musibah alam ini. Ya, menolak sifat-sifat Allah. Ya, menolak firman-firman Allah Jalla wa'ala. Yang konsekuensinya kufur kalau mereka tahu masalahnya di otaknya ada syubhat sehingga mereka tidak bisa dikafirkan. Menolak satu ayat, kafir. Bagaimana dengan ratusan ayat yang mereka tolak? Kata beliau, wa fihi dalilun ala anna Allah jalla wa ala fis sama. Ini dalil menunjukkan Allah di atas langit. Alal arash, di atas arash. Min fauqi sab'i samawat, di atas tujuh lapis langit. Kama qalatil jamaah, itu yang dikatakan oleh jamaah. Jamaah siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Wa huwa hujjatuhum 'alal mu'tazilah, dan inilah merupakan dalil yang menjadi hujjah yang ditegakkan kepada kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah. Fi qaulihim, ketika mereka mengatakan innallaha fi kulli makan, Allah itu di mana-mana. Ini perkataan Mu'tazilah dan Jahmiyah yang sesat, menyesatkan. Lebih dahsyat daripada akidah kaum Nasara yang mengatakan Tuhan menitis dalam Isa bin Maryam, menyatu dengan Isa. Ini lebih dahsyat. Karena Allah di mana-mana, berarti Allah Subhanahu wa taala ada pada berhala-berhala, ada pada setiap tempat, kotoran-kotoran. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini yang melegalkan paham siapa? Wahdatul Wujud Ibnu Arabi. Semua yang ada dialah Allah. Itu paham wahdatul wujud. Karena Allah di mana-mana. Ya. Namanya wahdatul wujud. Seluruh wujud ini satu hakikatnya, dialah Tuhan. Tak ada yang wujud kecuali Tuhan. Subhanallah. Kenapa? Karena Tuhan di mana-mana. Ya. Inilah perkataan yang begitu dahsyat kekufurannya. Walaysa 'alal arsy, kata mereka, Allah di mana-mana, bukan di atas arsy. Mereka mengatakan tidak ada Tuhan di atas arsy, itu kata mereka. Sementara tujuh ayat Allah tetapkan dalam tempatnya menyebutkan dia di atas arsy. Subhanallah. Dan ini keyakinan Nabi, ini keyakinan para sahabat, bukan ini keyakinan orang Wahabi. Subhanallah. Ya, inilah karena kurangnya mereka piknik kepada buku-buku ulama yang terdahulu. Subhanallah. Hanya menggunakan rasio akal-akalnya. Coba mereka bongkar buku ulama dari zaman ke zaman, perkataan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, akan mereka dapati. Wad dalilu ala sihhati ma qalahu. Dalil menunjukkan benarnya perkataan Al-Hafidh bin Abdul Bar ini. Ya. Ma qalahu ahlul haqqi fi dhalik. Dalil yang kuatkan pendapat ulama-ulama yang benar dalam perkara ini, Allah Ta'ala, Allah yang berkata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini ayat pertama tentang Allah bersemulut sarasnya pada surat Toha ayat kelima. Naam. Wa qawluhu thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi'. Ini tempat yang kedua dalam surat Sajdah. Kemudian Allah bersemulut sarasy. Tidak ada bagi kalian selain daripada selain Allah Subhanahu wa ta'ala penolong, pemberi syafaat. Naam. Wa qawluhu ta'ala thumma istawa ilas samai wa hiya dukhan. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menaik. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ya berkehendak menciptakan langit yang kala itu adalah merupakan asap belaka. Ya. Naam. Wa qawluhu ta'ala idzal labtaghaw ila dzil arsy sabila. Ya, kalau demikian pastilah mereka akan sampai kepada pemilik arsy. Ya, menempuh jalan ke sana. Naam. Wa qawlu tabaraka ismuh ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Juga firman-Nya kepada Dialah, kepada Allah lah naik semua perkataan-perkataan yang baik. Wa qawlu ta'ala falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Dan terkala Tuhannya dari atas menampakkan dirinya kepada gunung, hancurlah gunung Tursina pada kisah Musa. Wa qawlu ta'ala أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضِ. Juga firman-Nya dalam surah Al-Muluk, apakah kalian merasa aman dengan Dia yang di langit, jika Dia mau Dia tenggelamkan bumi kalian. وقال سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى. Lalu lainnya Dia di atas, firman Allah, sucikanlah Tuhanmu yang maha tinggi. وَهَذَا مِنَ الْعُلُوِ. Dan ini adalah bagian daripada sifat ulu Allah itu maha tinggi. Naam. وكذلك قوله العلي العظيم. Juga firman Allah, Dialah Tuhan Al-Ali yang Maha Tinggi, Al-Azim yang Maha Agung. Dia memang Maha Tinggi. Naam. والكبير المتعال. Al-Kabir yang Maha Besar, Al-Mutaal yang Maha Tinggi. ورفيع الدرجات ذو العرش. رفيع الدرجات, Dialah yang mengangkat derajat manusia. ذو العرش, Dia pemilik arasy. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ. Dan juga firman-Nya, mereka, malaikat-malaikat, takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka. وَالْجَهْمِ يَقُولْ إِنَّهُ أَسْفَلَ. Adapun orang-orang Jahmiyah mengatakan Allah itu di bawah. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ. Ya. وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ. Allah berfirman, Dialah yang mengatur segala urusan dari atas langit sampai ke bumi. Kemudian naiklah urusan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, dibawa oleh malaikat-malaikat-Nya. Naam. Wa qawluhu ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi. Dan juga firman-Nya, naik malaikat-malaikat dan Jibril kepada Allah, menunjukkan Allah di atas. Naam. وَقَالَ لِعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ. Allah berkata kepada Isa ketika akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi, إِنِّي مُتَوَفِّيكَ, saya akan melindurkan engkau, وَرَافِعُكَ إِلَيَّ, dan akan mengangkatmu kepadaku. Allah mengangkat Isa ke langit. Naam. وَقَالَ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيَّ. Mereka tak pernah membunuhnya, kaum Nasara meyakini Isa dibunuh. Kata Allah, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ. Mereka tak pernah membunuhnya, mereka tak pernah menyalibnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, بَرَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ, tetapi Allah mengangkat Isa kepadanya ke langit sana, menunjukkan Allah di atas. Naam. وَقَالَ فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. Berkata Allah tentang malaikat-malaikat-Nya, dan mereka para malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu, mereka bertasbih mensucikan Allah baik di kala malam hari maupun di siang hari. وَقَالَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ وَالْعُرُوجُ وَالسُّمَاءُ. Allah juga berfirman dalam surah Al-Ma'arij, "Laisa lahu dafi'." Kalau azab Allah mau datang, tak ada yang bisa menghalangi azab tersebut. Minallahi, azab dari Allah, dzil ma'arij, yang memiliki al-ma'arij, tangga yang tinggi ke langit sana. Ya. تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ, yang naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala malaikat-malaikat dan Jibril. Dan makna al-uruju as-suhur, naik ke atas, menunjukkan Allah di atas. Nabi kita mengambil perintah salat ke langit, ke atas sana. Lewat langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Berjumpa dengan Allah. Bukan di sana Nabi SAW tidak berjumpa Allah. Di sana Nabi berjumpa Allah, tapi tidak melihat Allah karena ada hijab. Karena itulah ibunda kita bertanya, ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak? Ketika Nabi diyakini oleh mereka naik ke atas langit, ke Sidratul Muntaha, berjumpa Allah, bertemu Allah SWT, berbicara dengan Allah langsung tanpa perantara, maka bertanyalah ibunda kita, apakah engkau melihat Tuhanmu? Kata Nabi, nurun anna arahu, dihijabi dengan cahaya, saya tak mampu melihatnya. Kalau anda kata Allah, bukan di atas, untuk apa naik Nabi ke atas Miraj, untuk apa? Jumpa siapa? Dibawa Jibril kepada siapa? Wa amma qawlu ta'ala aamintum man fis sama' fama'nahu man 'ala as-sama' ya'ni 'ala al-'arsy wa qad takunu fi bima'na 'ala ala tara ila qawli ta'ala fasihu fil ard ay 'ala al-ard asmuka. Adapun makna aamintum man fis sama', apakah kamu merasa aman dengan dia fis sama', yang di langit? Dalam bahasa Arab fis sama' pemaknahu man ala sama, yang di atas langit, bukan di dalam langit Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata fi dalam bahasa Arab bisa bermakna ala. Kata Allah tentang orang-orang, famsu fi manakibiha, jalanlah kalian di atas permukaan bumi, bukan dalam bumi. Fi bisa bermakna ala, maka makna fis sama di langit, bukan dalamnya tapi di atasnya. Di makna alal ars, wa qad takun bi makna ala, ya. Dan terkadang fi bermakna ala. Fis sama ay fil ulu, fil ulu. Di mana Allah? Fil ulu, di tempat yang tinggi sana. Ya. Tidak akan kamu lihat firman Allah, fasihu fil ardi. Fasihu fil ardi, berjalanlah bukan dalam bumi tapi di atas bumi. Maka fi bermakna ala, ay alal ardi. Naam. Wa kadzalika qawlu ta'ala walau salibannakum fi juzu'in nakhli. Demikian juga firman Allah SWT tentang Fir'aun yang mengancam para tukang sihir yang beriman kepada Musa. Kata Fir'aun, walau salibannakum fi juzu'in nakhli, akan kusalib kalian fi juzu'in nakhli, di tiang-tiang pohon kurma. Bukan dalam tiang kurma, tapi di atas. Ya, bukan dalam kurma disalib, tidak, tapi di, bukan dalam pohon kurma, tapi di atasnya. Naam. وهذا كله يعضده قول تعالى تعرج الملائكة والروح إليه وما كان مثله مما تلون من الآيات في هذا الباب وهذه الآيات كلها واضحات في إبطال قول المعتزلة. Ya, dan banyak ayat-ayat semacam ini, تعرج الملائكة والروح إليه, naik malaikat-malaikat kepada Allah, menunjukkan Allah di atas. Ya, dan masih banyak ayat lain. Semuanya jelas menunjukkan batilnya, rusaknya pemahaman kaum Mu'tazilah dalam bab ini. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.